ma yuaddi ila salahi tsamarah, yang menyebabkan bagusnya hasil tanaman. Jadi setelah kita tahu definisi muzara'ah dan al-musaqah itu seperti syarikat mudharabah. Tanahnya atau kebunnya itu milik pihak pertama dan pihak kedua itu hanya pengelola yang bekerja, yang mengurus tanah, bercocok tanam pada tanah tersebut atau yang mengurus kebun, menyiraminya, membersihkannya. Maka di sini dijelaskan pengelola pihak kedua itu harus bekerja melakukan kewajibannya. Apa kewajiban dia? Kewajiban pengelola lah. Kewajiban dia adalah melakukan seluruh pekerjaan yang bisa menyebabkan baiknya hasil tanaman. Seperti apa pekerjaan tersebut? Min harthin, seperti harth, membajak, wasuqin, menyiram, wanadhafatin, membersihkan, wasiyanatin, menjaga, watalqihin nakhl, mengawinkan pohon yang bisa dikawinkan, seperti kurma, watajswifit thamar, dan mengeringkan buah. Wawairi dhalik, dan yang semisalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan bagusnya hasil tanaman. Menyiram, dan yang semisalnya. Ini kewajiban siapa? Kewajiban pihak kedua, pengelola. Maka status pengelola di sini adalah seorang amin, orang yang terpercaya. Dan al-amin, orang yang terpercaya itu bertindak pada sesuatu yang terbaik. Al-amin, orang yang mendapat izin atau wakil, itu dia amin. Orang yang terpercaya dia, maka dia wajib bertindak seakan-akan dia pemiliknya. Sehingga dia melakukan pekerjaan itu dengan sebaik mungkin. Athani yang kedua, hukum yang kedua adalah ala sahibil ardi al-amalu ala kulli ma yahfadul asl. Jadi kewajiban pengelola tadi, dia menjaga dan mengurus tanaman dan berusaha semaksimal mungkin supaya hasilnya itu bagus. Ini kewajiban siapa? Pengelola, pihak kedua. Maka di sini jelaskan poin yang kedua di sini. Adapun bagi pemilik tanah, pihak yang pertama, pemilik harta, pemilik tanah atau pemilik kebun, ala sahibil ard al-amalu ala kulli ma yahfadul asl, wajib bagi dia untuk bekerja, untuk melakukan tugasnya adalah ma yahfadul asl, melakukan pekerjaan yang dengannya menjaga asal, yakni tanahnya, menjaga tanah, kebun yang dimiliki. Jadi kewajiban pemilik tanah itu harus menjaga tanah dari kerusakan, supaya tanah itu tetap pantas dipakai untuk bercocok tanam, supaya tanah itu masih pantas untuk digunakan berkebun. Seperti apa perbuatan yang wajib yang harus dilakukan oleh pemilik tanah ini? Kahafril bi'r, seperti menggali sumur, mengebor. Wa tawfiril miyah, menyediakan irigasi air, perairan. Wa iqamati al-jidran, dan juga seperti membangun pagar. Wal hawajis, demikian juga pembatas-pembatas. Wa jalbil alati wa mudakhatil miyah, dan menyiapkan penyediaan air. Demikian juga alat-alat untuk penyediaan air, seperti pompa untuk mengairi dan yang semisalnya. Ini kewajiban pemilik tanah, pihak pertama. Dia harus menjaga tanahnya agar tidak rusak, agar masih pantas untuk digunakan untuk berkebun dan bercocok tanam. Maka tidak boleh, haram bagi dia untuk melantarkan tanahnya dan tidak menjaganya, atau menjadi sebab dalam kerusakan tanahnya. maka tidak boleh bagi pembeli tanah menjadi sebab dalam kerusakan tanahnya. Sehingga dari satu sisi, pihak pengelola dia semaksimal mungkin mengurusi tanaman yang ada ini supaya hasilnya bagus, tapi di sisi lain, pemilik tanah itu juga harus menjaga tanahnya. Juga harus menjaga tanahnya seperti tadi. Dikasih pembatas, dikasih tembok misalnya, dikasih perairan, dan yang semisalnya. Al-Thalith yang ketiga, yamlikul amilu hissatahu bidhuhuri thamarah. Pengelola berhak mendapatkan bagian dia, berhak mendapatkan bagiannya bidhuhuri thamarah, dengan tampaknya hasil tanaman. Jika sudah keluar hasilnya, buahnya atau biji-bijinya sudah mulai tumbuh, sudah membuahkan hasil tanaman ini, dari awal tumbuhnya buah-buahan tersebut atau tumbuhnya hasil tanaman itu, jika sudah membuahkan hasil, sejak mula pertumbuhan hasilnya, maka dari saat itulah pengelola punya hak mendapat bagian dari buah yang tumbuh ini. Rabi yang keempat, likulli aqidin faskhul aqdi matasha. Jadi dari poin yang ketiga, maksudnya adalah apabila buahnya itu masih belum mulai tumbuh, masih belum menghasilkan sesuatu dari hasil tanamannya itu belum keluar, maka pengelola tidak berhak, tidak punya imbalan apa-apa. Dia masih belum punya bagian dari hasilnya. Tapi kalau sudah mulai tampak, maka dia punya hak dalam pembagian hasil yang sudah mulai tumbuh ini. Tapi kalau belum tumbuh, maka dia belum punya hak. Asal tumbuh hasilnya, tumbuh hasil tanaman, baik berupa buah-buahan atau biji-bijian. Yang keempat, rabi' li kulli 'aqidin faskhul 'aqdi matasha. Pelaku akad, kedua belah pihak yang melakukan akad muzarah dan musaqah, pelaku akad ini keduanya punya hak untuk membatalkan akad kapan saja mereka berkehendak. Kenapa? Li'annahuma 'aqdun jaizun ghairu lazimin. Karena akad muzarah dan akad al-musaqah ini akad yang jaiz, yang boleh. Bukan akad yang lazim. Maksudnya akad yang jaiz? Maksudnya akad yang jaiz itu boleh digugurkan tanpa riba pihak yang kedua. Tanpa riba pihak yang lain. Maka akad mudharabah, serikat al-mudharabah, dan juga seperti al-muzarah al-musaqah, itu akadnya akad jaiz. Boleh salah satu pihak menggugurkan dan membatalkan akadnya. Ini boleh. Dan tidak harus dia terus-menerus di atas akad itu. Berbeda dengan akad jual-beli. Akad jual-beli, akad sewa-menyewa itu akad yang lazim. Dan sering berlalu pembahasan masalah akad yang lazim dan akad yang jaiz. Qala fa idzan fasakha al-'aqdu wa qad dhahara ath-thamar. Merinci di sini, beliau merinci. Fa idzan fasakha al-'aqd. Apabila dibatalkan akad itu, wa qad dhahara ath-thamar. Apabila akad itu dibatalkan dalam keadaan hasil tanaman itu sudah tumbuh. Hasil tanamannya itu sudah tumbuh, baik berupa buahnya sudah mulai muncul atau bijinya sudah mulai berbuah, menguning, mulai jadi. Batalkan akad dalam keadaan sudah mulai berbuah, sudah mulai membuahkan hasil, sudah nampak. Maka fahuwa bainal aqidaini ala ma syarata. Maka urusannya itu kembali kepada persyaratan yang mereka sepakati. Urusannya itu kembali kepada persyaratan yang mereka sepakati. Jika mereka sepakat dari awal, jika dibatalkan akadnya di saat sudah tumbuh, mereka misalnya sepakat yang pengelola mendapat bagian sekian persen, maka sesuai kesepakatan. Dan jika mereka sepakat, jika dibatalkan akadnya dalam keadaan sudah tumbuh, bahwa pengelola tidak memiliki bagiannya karena dia membatalkan, maka sesuai persyaratan yang berlaku pada mereka di awal. Itu apabila pembatalan itu dilakukan setelah keluarnya hasil tanaman. Jika pembatal itu dilakukan setelah keluarnya hasil tanaman, maka itu kembali kepada persyaratan yang di awal, persyaratan di awal. Jika tidak ada persyaratan, maka beliau akan jelaskan di sini. Fa in fasakhal amil qabla thulu'i az-zar' wa dhuhuri ath-thamara fala syai'a lah. Apabila pengelola membatalkan akad muzara'ah, membatalkan akad ini qabla thulu'i az-zar', sebelum nampaknya hasil atau buah dari tanaman, wa dhuhuri ath-thamara fala syai'a lahu, maka dia tidak punya hak bagian apapun keuntungan darinya. Apabila pengelola menggugurkan akad ini sebelum nampaknya hasil tanaman dan sebelum keluarnya buah dari tanaman tersebut, dibatalkan, saya enggak jadi ngelola tanah ini. Saya tidak jadi, saya batalkan untuk mengurus kebun ini. Dia batalkan dalam keadaan belum berbuah dan belum tumbuh hasilnya, maka pengelola tidak punya hak bagian sedikit pun dari hasilnya nanti. Kenapa? Dijelaskan di sini, li'annahu radiya bi isqati haqqihi, karena dia sendiri yang ridha untuk menggugurkan haknya. Karena dia sendiri yang ridha untuk menggugurkan haknya, seperti pengelola dalam ka'amilil mudharabah, seperti pihak kedua, pengelola pada syarikat al-mudharabah. Jadi juga telah kita singgung dalam sewa menyewa, bahwa jika pembatalan akad itu dari sisi pihak kedua atau orang yang bekerja, al-amil, jika dia menggugurkan dan membatalkan akad, maka dia asalnya tidak berhak mendapatkan upah sedikit pun. Kenapa? Karena dia menyelisihi kesepakatan. Karena dia menyelisihi kesepakatan yang bersyaratkan di awal, bahwa dia mengelola sampai membuahkan hasilnya, tetapi di tengah jalan tiba-tiba dia tidak memenuhi kesepakatan tersebut, maka asalnya dia tidak mendapat bagian karena dia sendiri yang menggugurkannya. Jika itu dari pihak pekerja atau pengelola yang menggugurkan akad ini. Dan beliau jelaskan di sini, ini jika belum nampak buahnya. Jika belum nampak buahnya. Kalau sudah nampak buahnya, kemudian pekerja ini menggugurkan, maka sesuai kesepakatan di awal. Sesuai kesepakatan di awal. Jika tidak ada kesepakatan, maka dia tetap punya hak. Maka dia tetap punya hak karena sudah keluar buah. Karena sudah keluar hasil. Amma in fasakha rabbul mal. Adapun tadi gambarannya yang memutuskan, yang pertama tadi gambaran yang memutuskan dan yang membatalkan akadnya itu pihak pengelola. Maka asalnya jika belum tumbuh hasilnya, dia tidak mendapat bagian apapun dari buahnya nanti. Namun di sini sebaliknya, apabila infasakha rabbul mal, yang menggugurkan akadnya itu adalah pemilik tanah, pemilik kebun. Qabla dhuhuri ath-thamarah, sebelum nampaknya ath-thamarah, sebelum nampaknya buah hasil dari tanaman tersebut. Wa ba'da syuru'i fil amal, dalam keadaan pengelola sudah bekerja melakukan kewajibannya. Maka falil amili ujratu amalihi, maka pengelola berhak untuk mendapatkan upah atas kerjanya dia, sesuai kadar kerjaannya dia. Jadi misalnya pemilik tanah di awal akad mereka sepakat pengelola mengurus kebun tersebut sampai panen, sampai satu tahun, sampai sekian masa, sampai membuahkan hasil. Kemudian di tengah jalan masih sekian bulan belum tumbuh, hasilnya belum ada, pengelola berubah pemilik tanah ini atau pemilik kebun berubah pikiran. Dia ingin menjual tanahnya atau ingin membangun di tempat ini. Maka dia putuskan untuk membatalkan akad muzara'ah. Dan belum tumbuh, hasilnya belum tumbuh. Maka di sini, boleh dia membatalkan, tetapi dia harus memberikan upah atas kerja orang yang sudah mengelola kebunnya ini. Ini kapan? Ini apabila yang memutuskan dan yang membatalkan kontrak atau yang menggugurkan akad itu adalah pemilik harta, pemilik tanah, atau pemilik kebun. Tetapi jika menggugurkan itu adalah pihak pengelola dan pekerja, maka asalnya dia tidak mendapat bagian. Asalnya dia tidak mendapat bagian. Kecuali kalau sudah tumbuh buahnya, maka ini beda. Kalau sudah tumbuh buahnya, kesepakatannya dari situ. Jadi mereka dari awal memang sepakat. Jadi akad muzara'ah itu, upahnya itu, upah pengelola itu mendapat bagian dari buah. Jadi kalau buahnya sudah tumbuh, maka dia punya hak untuk mendapatkan bagiannya. Tetapi kalau belum tumbuh, dia membatalkan. Sebelum tumbuh, pengelola ini membatalkan akad muzara'ah sebelum tumbuh buahnya. Maka dia tidak mendapat upah sama sekali. Sama seperti pembahasan, saya menyewa. Seorang menyewa orang lain untuk bekerja dengannya 8 jam. Baru sekian jam, orang itu putus, membatalkan akad sewa. Saya ingin berhenti dari kerjaan ini. Saya tidak kuat sampai 8 jam. Maka asalnya dia tidak mendapat upah karena dia menyelisih kesepakatan. Itu jika tidak ada udzur yang dibenarkan. Kecuali jika dia mengalami udzur yang mau tidak mau dia harus berhenti, jatuh, cedera, tidak bisa melanjutkan, maka di sini beda lagi. Jadi udzur yang tidak bisa diterima, maka asalnya dia tidak mendapat upah karena dia tidak sesuai kesepakatan. Namun jika yang menggugurkan dan membatalkan adalah pihak pemilik pekerjaan atau pemilik harta, karena dia sendiri yang menggugurkan, bukan orang yang bekerja dengannya, maka di sini dijelaskan bahwa pihak kedua atau pekerja itu berhak mendapatkan upah dan bagian atas hasil kerja dia. Tabel al-khamis, yang kelima, di antara hukum al-muzara'ah yang disebutkan di sini, law saqahu aw zara'ahu fi muddatin takmulu fiha ath-thamaru ghaliban. Law saqahu aw zara'ahu fi muddatin takmulu fiha ath-thamaratu ghaliban. Apabila pengelola telah merawat dan menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya, fi muddatin, dalam jangka waktu, fiha takmulu fiha thamaratu ghaliban, yang kebiasaannya, normalnya itu, tanaman itu sudah berbuah. Dalam masa tersebut, tanaman itu biasanya sudah berbuah, misalnya 6 bulan, biasanya hasilnya itu, panennya itu 6 bulan panen, atau per 3 bulan panen keluar buahnya. Namun, kali ini, falam tuhmal tilkasanah, namun kali ini, di tahun ini, tidak menghasilkan apapun dari hasil tanamannya, tidak keluar hasil tanamannya. Padahal normalnya itu seharusnya sudah berbuah, harusnya sudah panen, tapi ternyata mengalami kerugian. Tidak tumbuh tanamannya, tidak tumbuh buahnya, tidak tumbuh hasilnya, tidak muncul hasilnya. Maka di sini fala syai'a lil 'amil. Maka di sini pengelola tidak punya bagian apapun dari kerjaannya. Maksudnya rugi dia. Dia tidak mendapatkan bagian upah dan bagian apapun dari kerjaan dia. Demikian juga pemilik tanah, pemilik kebun tidak mendapatkan keuntungan apapun karena tidak ada hasil yang keluar darinya. Ini gambarannya seperti akad mudharabah. Akad mudharabah jika mengalami kerugian, ya sudah. Rugi. Pekerja, pengelola rugi tenaganya. Pemilik harta rugi hartanya. rugi dari sisi hartanya. Sama seperti ini. Namun di sini gambarannya tanah atau kebun. Jadi jika terjadi kerugian, maka pengelola tidak mendapatkan upahnya. Jadi ini gambaran al-muzara'ah dan al-musaqah. Syarikat al-mudharabah. Juga bisa, muzara'ah dan musaqah ini bisa juga dalam bentuk gambaran sewa menyewa. Ini pembahasan yang berbeda. Sewa menyewa, misalnya seorang punya lahan atau punya kebun, disewakan. Saya sewakan kebun ini untuk kamu urusi. Sudah, untungnya untuk kamu semuanya. Hasil dari tanah ini untuk kamu semuanya. Ini beda. Kalau terjadi kerugian, ya sudah yang menanggung orang yang menyewa. Dan orang yang memiliki harta tersebut harus mendapat upah sewanya. Ini juga akadnya sewa-menyewa. Kalau akadnya sewa-menyewa, maka pemilik tanah itu tidak mendapat keuntungan apapun. Dia mau untung, mau rugi itu urusan orang yang menyewa. Itu kalau akadnya sewa-menyewa. Tanah ini disewakan. Tanah untuk bertani. Tanah untuk bercocok tanam atau kebun. Kebun kurma atau kebun mangga disewakan. Sekian juta misalnya untuk masa 5 tahun. Maka untung ruginya itu untuk yang bertanggung jawab adalah orang yang menyewa. Adapun orang yang memiliki tanah, orang yang memiliki kebun, maka dia hanya menerima uang sewa saja. Mau rugi, mau untung itu udah urusan orang yang menyewa. Ini kalau akadnya sewa menyewa. Jadi akad muzara'ah dan musaqah itu bisa berupa akad sewa menyewa dan bisa juga berupa akad seperti syarikat al-mudharabah, Jika terjadi keuntungan, mendapat keuntungan, dibagi dua dari hasilnya, hasil keuntungannya itu bukan ditentukan. Tidak, tapi hasilnya itu dibagi dua. Bukan dibagi dua, sesuai kesepakatan mereka. Misalnya, pengelola mendapat 60% dari hasil buahnya, atau hasil tanamannya. Pemilik tanah mendapat 40%, maka sesuai kesepakatan. Jika 50-50, maka itu semua sesuai kesepakatan. Jika terjadi keuntungan, sesuai kesepakatan. Ini namanya akad mudharabah. Namun jika terjadi kerugian, maka pengelola tidak menanggung kerugian harta sama sekali. Tapi kita masuk pada bab yang ke-13. Qala rahimahullah atau qalu. Qala al-muallifun, hafidhahumullah. Al-babu thalith asyar. Bab yang ketiga belas, asyufa'atu wal jiwar. Syuf'ah dan jiwar. Apa itu syuf'ah dan apa itu jiwar? Akan dijelaskan definisinya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ma'naha wa adillatu masyru'iyyatiha. Makna syuf'ah dan dalil tentang syariatnya. Ma'naha, kita akan membahas terkait syuf'ah terlebih dahulu. Jadi, bab ini mengandung dua permasalahan. Masalah syuf'ah dan masalah jiwar. Apa itu syufah? Maknanya dan dalil tentang syariatnya. Maka jelaskan syufah itu maknanya. Al-awwal, ma'naha asyufatu hiya istihqaqu syarik. Istihqaqu syariki intiza'u atau intiza'u hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin mali. Istihqaqu syariku intiza'u hissati syarikihi mimman taqalat ilaihi bi'iwadin mali. Ini definisi yang disebutkan di sini tentang syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Kata beliau, istihqaqu syarik. Syarik, orang yang berserikat itu berhak, punya hak untuk intiza'u hissati syarikihi, untuk mengambil bagian rekan serikatnya yang lain. Mimman taqalat ilaihi, yang sudah berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga. Bi'iwadin mali, dengan harta imbalan. Ulangi definisinya di sini disebutkan istihqaqu syarik, yaitu orang yang berserikat berhak, punya hak untuk mengambil bagian rekan serikatnya. imman taqalat ilaih, yang sudah, yang mana bagian rekannya itu sudah berpindah, berpindah kepemilikannya kepada pihak ketiga. Bi'iwadin mali, dengan harta imbalan, dengan harta imbalan. Gambarannya adalah dua orang berserikat dalam tanah misalnya, dalam suatu barang. Jadi barang ini statusnya punya dua orang. Punya fulan dan fulan. Tanah ini punya saya dan teman saya. Tiba-tiba teman saya ini, serikat saya dalam pemilik harta ini, serikat saya ini menjual bagian dia kepada orang lain. Kepada orang lain. Maka saya lebih berhak untuk mengambil bagian dia daripada dia menjual kepada orang lain. Itu maksud syufa'ah. Jika sudah terjadi akad jual beli, tetap saya berhak untuk menghapus dan menggugurkan akad tersebut, dan saya katakan kepada pemilik yang baru, serikat saya yang baru, pihak ketiga, saya katakan kepadanya, kamu serikat saya yang baru, kau mendapat harta ini dari serikatku yang lama. Dia menjual kepadamu 100, maka ini saya kembalikan, saya kasih 100 untukmu, dan sekarang saya ambil ini menjadi hakku, menjadi hakku. Mau tidak mau, dia lebih berhak, walaupun sudah terjadi akad jual beli. Itu namanya syuf'ah. Nah, lain di sini definisinya, istihqaqus syarik, orang yang berserikat itu punya hak, salah satu pihak yang berserikat itu punya hak, untuk mengambil bagian rekan serikatnya yang sudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain. Yang sudah berpindah kepemilikannya kepada orang lain dengan harta imbalan. Dengan harta imbalan yang sebagaimana dia menjualnya. Sebagaimana serikatnya itu menjual kepada orang lain seharga sekian, maka kita ganti. Nih, dikembalikan harga yang telah dia beli dari serikatnya. Qala wa sumiyat bidzalik, dinamakan perbuatan ini sebagai syufa'ah. Li'anna sahibaha dhammal mabi'u ila milkihi. Dikarenakan pemilik, yang di serikat pertama ini, yang mengambil haknya itu, yang mengambil hak serikat, rekan serikatnya. Li'anna sahibaha, karena pemiliknya itu, dhammal mabi ila milkihi, ila mulkihi, memasukkan barang yang dijual itu kepada pemilikannya, kepada kepemilikannya. Jadi barang itu sudah dijual atau akan dijual, maka dia, orang yang berserikat ini, dia punya hak untuk mengambil, untuk memasukkan bagian rekannya itu kepada kepemilikannya, kepada kepemilikannya. Fasara syuf'an, maka menjadi genap, menjadi dua bagian. Jadi sehingga orang itu menjadi memiliki dua bagian, genap. Dan semuanya menjadi milik dia sekarang, kedua-duanya menjadi milik dia. Ba'da an kana nasibahu munfaridan, yang padahal sebelumnya masing-masing mereka punya bagiannya masing-masing tersendiri. Fi mulkihi. Jadi sebelum terjadi syufa'ah ini, asalnya saya hanya punya satu bagian di sini, dan rekan saya itu punya satu bagian di sini. Satu-satu, bagiannya satu-satu. Jadi harta ini punya dua orang, ada bagianku tersendiri dan ada bagian dia tersendiri. Saya punya satu bagian dan dia juga punya satu bagian. Ketika dia menjualnya, maka saya berhak untuk memiliki kedua bagian tersebut. Kedua bagian tersebut, maka ini disebut genap. Dua genap, yang asalnya satu bagian dia menjadi dua, sekarang bagian dia menjadi dua. Itu syufa. Sehingga kata syufa itu dari kata asyafa. Asyufa dari kata asyafa. Apa itu asyafa? genap atau menjadikan yang satu dua, menjadikan sesuatu yang satu dibagi menjadi dua, menjadi genap. Dan syufah, genap itu lawan daripada al-witr. Syufah itu lawan daripada al-witr. Witr itu ganjil. Maka orang yang berserikat ini disebut syafi'ah. Disebut syafi'i yang dia mengambil bagian rekannya itu disebut syafi'i. Kenapa disebut syafi'i? Karena dia telah memasukkan bagian kedua yang dimiliki rekannya, dimasukkan menjadi bagian dia. Jadi kedua-dua bagian itu menjadi milik dia. Sebab penamaan syufa'ah. Wakila, ada yang mengatakan definisi tentang syufa'ah ini, hiya haqqu tamallukin qahri. Hak milik secara paksa. Haqqu tamallukin qahri. Hak kepemilikan secara paksa. Yathbutu lisyariqil qadimi ala syariqil hadith. Yang dimiliki oleh rekan pertama ala syariqil hadith, terhadap rekan yang baru, terhadap rekan serikat yang baru. Disebabkan bisa habis syirkah, disebabkan perserikatan. Jadi hak milik secara paksa. Jadi orang yang berserikat ini dia punya hak secara qahr, secara paksa, mau tidak mau itu menjadi hak dia. Apa yang menjadi hak dia? Yani bagian rekan serikatnya yang lama. Bagian rekan serikat yang lama yang sudah berpindah kepada tangan orang lain, kepemilikannya itu sudah menjadi milik orang lain, sehingga dia punya rekan serikat yang baru. Maka orang ini, orang yang berserikat ini, dia punya hak secara paksa untuk mengambil alih kepemilikannya itu menjadi milik dia, menjadi milik dia. Kenapa? Disebabkan perserikatan di awal. Disebabkan perserikatan di awal. Apa tujuannya? Lidafa'id dharar, dalam rangka untuk mencegah terjadinya ad-dharar. Nah, tentunya jika hal ini diperbolehkan, maka akan terjadi kerusakan dan mafsadah yang sangat besar. Akan terjadi dharar bagi orang yang berserikat. Misalnya dia ingin untuk mengambil itu semua, atau dia tidak suka jika nanti orang yang mengambilnya, rekan barunya adalah orang yang tidak cocok dengannya, maka ini bisa menimbulkan mafsadah dan madarat bagi pemilik serikat pertama. Tsani, poin kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil tentang syariat syufa'ah. Hal aslu fiha hadithu Jabir, asalnya adalah hadith Jabir radhiyallahu anhu, qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ah. Rasul alaihi salatu wassalam memutuskan bisyufa'ah, pada memutuskan dengan syufa'ah, dengan syufa'ah, fi kulli ma lam yuqsam, pada segala sesuatu yang belum dibagi, pada segala sesuatu yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, apabila sesuatu itu sudah dibagi batasannya, wasur lifati turuk, dan sudah dibedakan jalannya, fala syufa'ata, maka tidak ada syufa'ah di situ. Jadi sini intinya hadis ini menunjukkan bahwa syufa'ah itu berlaku apabila barang itu masih belum dipisah-pisah, masih satu. Barang itu masih satu dan tidak terbeda dan masih bercampur kepemilikannya, tidak dibedakan batas-batasannya. Nanti akan ada hukum yang terkait dengan ini. Kesimpulannya di sini bahwa ini dalil tentang hukum syariat syufa'ah ini, bahwa Rasul dahulu pernah memutuskan dengan syufa'ah selama belum dibagi barang tersebut. Wa fi riwayatin ukhra, riwayat yang lain, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ah fi kulli syirkatin lam tuqsam rab'atin aw ha'itin la ya'an aw ha'itin. Rasul alaihi wasallam beliau memutuskan dengan syufa'ah fi kulli syirkah, pada seluruh perserikatan yang belum dibagi. Rab'atin, baik itu tanah, aw ha'itin atau kebun, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Tidak halal bagi salah satu pihak, orang yang berserikat, untuk menjualnya sampai dia telah memberitahu rekan serikatnya. Fa in sya'a tarak, di sini ada yang luput. Jadi hadis ada yang luput dalam cetakan yang Anda pegang. Fa in syaa tarak. Asalnya fa in syaa akhadh wa in syaa tarak. Ada yang luput satu kalimat fa in syaa akhadh wa in syaa tarak. Ayahillau, maka tidak boleh bagi dia, bagi orang yang berserikat ini untuk menjualnya sampai dia memberitahu terlebih dahulu kepada rekan serikatnya. Apabila rekan serikatnya itu mengizinkannya, atau fa'insya akhad, apabila dia berminat untuk mengambilnya, maka itu hak dia. Harus dia yang mengambil, tidak boleh kita menjual kepada orang lain. Fa'insya akhad. Jika dia berkenan untuk mengambilnya, maka dialah orang yang berhak untuk mengambil bagian kita ini. Bagian milik serikatnya ini. Wa insya'a tarak. Dan jika dia tidak menginginkan atau mengizinkan untuk menjualnya kepada orang lain, maka itu sudah mendapat izin, sudah boleh. Fa idza ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bih. Apabila ternyata rekannya itu sudah menjual rekan serikatnya itu sudah menjual bagiannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin rekan serikat yang lain, maka fahuwa ahaqqu bih, maka rekan serikatnya itu adalah orang yang paling berhak atasnya, walaupun sudah terjadi akad jual beli, maka tetap dia adalah orang yang paling berhak, dan berhak dia untuk menggugurkan dan membatalkan akad tersebut, dan dia yang mengambil alih kepemilikannya dengan mengganti imbalan yang telah diserahkan oleh pembeli kepada rekan serikatnya yang lama. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari hadis riwayat Muslim, adapun hadis yang pertama maka riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa anhu, dan juga dari Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Nabi alaihi salatu wasallam, marfu dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala jarud dari ahaqqu biddar, tetangga rumah itu berhak atas rumah, lebih berhak atas rumah. Ini masalah jiwar yang nanti akan ada pembahasannya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syufa itu telah ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dan juga dahulu Rasul pernah berhukum dengan syufa ini. Sehingga kesimpulannya bahwa syufa itu adalah perkara yang masyru, yang boleh untuk dikerjakan dan diterapkan. Qala waqad ajma'a al-ulama 'ala itsbati haqqi syufa, dan ulama sepakat penetapan hak syufa ini li syarik, untuk rekan serikat, alladhi lam yuqasim fima bi'a min ardin, pada harta yang belum dibagi dan telah dijual dari tanah, au dar, atau dari bangunan, au haid, atau dari kebun. Jadi intinya belum menjelaskan di sini ijma' ulama tentang penetapan hak syufa' ini pada harta yang belum dibagi, baik itu dari tanah maupun dari bangunan rumah atau haid atau kebun. Qala fatabayyana min dhalika thubut mashru'iyyati syufa' bis sunnati wal ijma', maka dengan ini jelas dan nampak syariat syufa', syariatnya syufa' dengan as-sunnah, dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam, dan ketetapan hukum Rasul alaihi salatu wasallam beliau melakukannya, beliau menghakimi dengannya, dan juga dengan kesepakatan para ulama. Inilah terkait definisi syufa' dan dalil tentangnya. Taib, selanjutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ila huna sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.